Jangan kau ucapkan cinta, ku tak mau mendengarnya. Aku sudah tak percaya Tiara Gudo, teman-teman yang ada di sini bersama Mama.